Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini Jumat 3 Jumadil Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2016. Insyaallah kita akan selesaikan pelajaran Al-Ajurumiyah yang separohnya kita baca syarah, adapun separoh yang lain tidak, ya, karena tentunya mempertimbangkan banyak hal, tapi untuk kebaikan kita bersama, apalagi terkait dengan jurus-jurus yang baru, maka memang tarafnya masih pengenalan, seperti maf'ul, li'ajri, maf'ul ma'ah, istitsna, munada, tamyiz, dan seterusnya. Untuk program kali ini hanya sebatas pengenalan saja, sehingga memang sengaja syarahnya tidak dibaca. Karena kita ingin menyelesaikan kitab ini, maka terlebih dahulu kita membayar hutang pembahasan tentang badal. Halaman 54 masih ada satu bab yang belum dibaca, kita baca terlebih dahulu sehingga khataman atau penutupannya memang tepat dengan halaman terakhir dari kitab ini. Mas Gunawan sehat? Alhamdulillah nggih. Kapan lagi nih panen di rumah? Yang bisa dipanen apa ini, Pak Mas Gunawan? Rambutan, rambutan, kelapa, ayam. Apa? Bangkri, bambu. Ya, halaman 54 sih. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah bab al-badal. Bab yang menerangkan tentang badal. Badal adalah satu dari empat tawabi. Tawabi itu artinya apa? Pengikut, penderek. Penderek dalam nahwu ada berapa jumlahnya? Empat ya. Ada empat. Yang pertama na'at. Na'at itu menerangkan sifat. Ya, menerangkan sifat. Sering diartikan dengan yang. Nah, tandanya dengan apa? Dengan ada dua isim sama-sama ma'rifat, kemudian sama-sama mudzakar, sama-sama mu'annath, sama-sama mufrad, sama-sama mutsanna, sama-sama jamak, dan i'rabnya pun sama. Ini seringnya berkedudukan sebagai apa? Na'at. Kemudian yang kedua apa? Ataf. Ataf ini ditandai dengan adanya huruf a, ataf. Ditandai dengan adanya huruf ataf. Sebelum dan setelah huruf ataf, i'rabnya sama. Karena sifatnya mengikuti. Yang ketiga, taukid. Taukid ini pun mudah. Karena taukid terbagi menjadi dua, lafzi dan ma'nawi. Kalau lafzi, lafad, hanya sebatas mengulang. Ya. Taukid itu kan menguatkan. Tinggal mengulang kata yang ingin dikuatkan. Ja'a zaidun, zaidun. Ja'a zaidun, zaidun. Berarti yang ingin dikuatkan apa? Ja'a atau zaidunnya? Zaidnya. Jadi yang datang benar-benar zaid. Tapi kalau kita mengatakan ja'a, ja'a zaid, yang ingin dikuatkan? Ja'a. Jadi zaid benar-benar datang. Begitu nggih. Tergantung apa yang ingin dikuatkan itu diulangi. Kalau yang maknawi, kata-katanya terbatas, yaitu ainun, kemudian nafsun, kullun, ajma' atau jami'. Hanya empat itu saja. Nanti bisa ditambahkan kila dan kilta. Penderek yang keempat at-tabi'ur rabi'. Penderek yang keempat adalah al-badal. Al-badal, badal itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Badal apa artinya badal? Pengganti. Badal itu pengganti. Dalam? Niku nggih Jawi, bahasa Jawa. Badal. Badal? Badal wakil nggih. Bahasa Jawa diambil dari bahasa Arab. Oh, oke. Okay. Jadi badal, badal itu artinya apa? Pengganti. Ini mudah saja kita baca. Qala rahimahullah, idza ubdila ismun min ismin, idza ubdila ismun min ismin, au fi'lun min fi'lin, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Idza apa artinya? Apabila. Ubdila diganti. Isim, isim. Min dari isim. Artinya apabila isim diganti isim yang lain, au atau fi'lun, fi'il min fi'lin dari fi'il, atau fi'il diganti oleh fi'il yang lain, tabi'ahu, apa artinya tabi'ah, mengikutinya fi pada dalam jami'i seluruh i'rabihi i'rabnya. Jadi kalau ada isim digantikan oleh isim yang lain, sebuah fi'il digantikan dengan fi'il yang lain, maka yang menggantikan harus mengikuti i'rab yang digantikan. Ada isim A dan B. A diganti oleh B. Kalau A i'rabnya rafa, maka B harus rafa. Kalau A i'rabnya nasab, B harus nasab. Kalau A i'rabnya jar, maka B harus jar. Kalau A i'rabnya jazm, maka yang B harus enggak bisa. Karena isim enggak ada jazm. Kalau fi'il baru bisa, kan gitu ya. Jadi kita ulangi kembali. Qala rahimahullah, idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Idza, apabila, ubdila digantikan ismun isim, min ismin dari isim yang lain, aw atau fi'lun fi'il min fi'lin dari fi'il, fi'il yang lain, tabi'ahu mengikutinya fi dalam ya jami'i seluruh i'rabihi i'rabnya. Wa huwa, dan dia, maksudnya apa dia ini? Badal, kan begitu ya. Wa huwa diartikan badal ala, atas, terdiri arba'ati, empat aksamin jenis. Badal itu ada empat jenis. Badal ada empat jenis. Yang pertama, badalus syai'i minas syai'i. Badalus syai'i minas syai'i, menggantikan sesuatu dari sesuatu. Berikan keterangan. Berikan keterangan. Menggantikan secara utuh. Menggantikan secara apa tadi? Utuh. Menggantikan secara utuh. Nanti akan jelas dengan contoh. Qala rahimahullah, wa badalul ba'di minal kulli. Yang kedua, badal al-ba'd itu sebagian. Minal kul, dari secara keseluruhan. Bahasanya apa istilahnya? Setengah, sepertiga, seperdelapan, seperenam, sepertiga, sepersembilan, sepersepuluh. Itu namanya apa? Prosentase atau pecahan? Begitu Mas Gun. Apa Mas Radiman? Jadi sebagian, maksudnya menggantikan secara perperan tadi loh. Apa yang nanya bahasanya? Kalau pertama tadi kan menggantikan secara utuh. Kalau yang kedua menggantikan secara per. Seper dua, seper tiga, seper empat. Sebagian. Ya udah, menggantikan secara sebagian. Saperangan, nah itu malah enak bahasa Jawa itu. Yang bahasa Indonesia-nya apa ini? Yang orang Indonesia? Monggo. Pecahan. Itu nomor dua, monggo diberikan keterangan. Wa badalul ba'di minal kulli, menggantikan secara sebagian. Tidak utuh. Secara sebagian. Nanti berikan keterangan dalam kurung, tutup kurung, ya setengah, sepertiga, seperempat, dan lain-lain. Gitu aja kan ya. Sebagian saja. Qala rahimahullah, wa badalul ishtimal. Ini yang ketiga, badal ishtimal. Ishtimal, nah, ini harus dibedakan dengan yang kedua. Sama-sama sebagian, sama-sama sebagian, tapi yang kedua tadi perperan tadi, seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima. Tapi kalau yang ketiga ini juga bagian, tapi contohnya misal rumah. Rumah itu kan terdiri dari jendela, pintu, atap, lantai, dinding. Nah, ini semua itu namanya apa? Bagian juga. Itu contohnya rumah kan gitu. Pripun Mas Abdullah? Jadi kan yang ahli matematika ini. Hitung-hitungan uang bensin berapa kilometer biasanya cepat. Anggota. Jadi badal istimal adalah apa, menggantikan secara bagian per bagian gitu aja. Ini pelajaran yang paling mudah bagi orang Yogyakarta. Karena ini sebenarnya ilmu plesetan ini, nanti badal ini. Ini ilmunya ilmu plesetan. Tapi jangan disalahgunakan ya. Itu Mas Abdullah ya. Nah wis rada apa ampuh akidah gitu. Dikereke betul. Yang ketiga badalul istimal, nanti jelas dengan contoh, tenang aja. Qala rahimallahu wa badalul ghalat. Wa badalul ghalat. Badal untuk menggantikan kesalahan. Untuk menggantikan kesalahan. Ya, nahwu qaulika. Apa artinya nahwu qaulika? Seperti ucapanmu, qama Zaidun akhuka. Qama apa artinya qama? Telah berdiri. Zaidun Zaid. Akhuka, saudaramu. Jadi qama fi'il madhi. Zaidun fa'il. Akhuka, saudaramu badal. Ini jenis yang pertama, menggantikan secara utuh. Karena Zaid adalah saudaramu. Saudaramu itu namanya Zaid. Jadi si Zaid, saudaramu itu sudah berdiri. Jadi ada keterangan ya. Badal itu semacam keterangan. Bedakan misalkan dengan yang nomor 2. Wa akal turraghifa thuluthahu. Akal itu apa artinya? Saya makan arraghifa, roti itu. Semuanya? Tidak. Ternyata thuluthahu, sepertiganya. Contoh yang ketiga, nanti coba kita banding-bandingkan 4 contoh ini. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani, memberi manfaat untukku. Zaidun Zaid. Jadi Zaid telah memberi manfaat untukku. Apanya? Ilmuhu, ilmunya. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Ra'aitu, saya melihat Zaidan Zaid al-farasa, kuda. Jadi yang dilihat Zaid atau kuda? Kuda. Ini badal ghalat nomor 4 tadi. Untuk mengganti kesalahan. Dan semua badal ini i'rabnya menyesuaikan yang diikuti. Contoh yang pertama, qama Zaidun akhuka. Zaidun marfu sebagai fa'il, akhu marfu karena badal. Jadi 4 contoh ini coba dibandingkan. Kalau yang nomor 2 tadi, misalkan kalau dalam bahasa Indonesianya ya, misalkan dalam bahasa Indonesianya, saya makan roti itu. Kalau cuma sebatas demikian berarti roti tersebut habis atau ada tersisa? Habis. tapi kemudian diberikan keterangan badal, keterangan tambahan, menggantikan kata sebelumnya. Saya makan roti itu separohnya. Saya makan roti itu semua. Kalau semua nanti maksudnya dia apa? Ditaukid. Nah, untuk menegaskan, menguatkan. Saya makan roti itu semuanya. Kan itu. Iki le, roti iki mbok bagi loro karo adimu. Jangan dimakan semua. Oh nggih, Bu. Kan itu. Ibunya datang dari kantor, rotinya di meja makan sudah habis. Loh, rotine ndi le? Sudah saya makan, Bu. Wah! Separuh nih. Yang separuhnya sudah saya simpan di meja, di lemari. Ini lah model-modelnya kepek kan, model-model kayak gini. Model-modelnya Bayu. Oh. Model-modelnya Bayu. Injih menika putra kan. Ini model-modelnya Mas Susanta juga ini. Bunti Mas Susanta. Oh, bener rawuh. Rawuh, enggak mungkin membahasakan diri rawuh itu. Dugi, lah model-modelnya Mas Mas Susanta ini. Oh, tak aneh-aneh. Oh, separuh. Nih kan itu. Yang contoh ketiga tadi, wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, yang namanya badal istimal. Yang namanya badal istimal. Jadi si Zaid itu sudah memberi manfaat untukku. Apa? Ilmu nih. Wah, kan gitu. Kan itu. Atau misalkan kita nunggu-nunggu Abdullah ini. Karena Mas Abdullah memang selalu ditunggu-tunggu dimanapun ini. Oh, sentan-tani. Wah, kayak Abdullah. Nanti. Koncon. Nih. Nah. Ini namanya badal apa? Kembaran. Ya? Ada apa? Ada? Ada apa? Oh, kemarin senang. Lah, ya Abdullah. Ya. Nah, kan itu. Itu namanya badal apa? Istimal. Istimal itu bukan seper... Memang bagiannya Abdullah, artinya ada kaitannya dengan Abdullah, tapi bukan per tadi, kan begitu ya, kan itu, bukan per tadi. Terus contoh apa lagi? Ini sebenarnya contohnya banyak kalau ahlu kepek ini, keluarga besar kepek yang seperti seperti ini, nyoh tak kayak durian nyoh, terane, apa nih? Ah, mesti nyambung, cepat kalau kayak gini. Nyo tak kaya gulai karo tongseng nyo. Apa nih? Balu nge. Itu namanya badal apa? Istimal. Cocok ya buat kepe ya. Makanya diakhirkan. Tanpa sengaja tadi. Diakhirkan. Yang keempat tadi, badal karena salah, keliru ucap. Keliru ucap. Kalau di sini kan anu, kadang-kadang memang diniatkan. Kalau ini memang asli keliru ucap. Misalnya saya melihat kuda, saya ekor kuda set. Cuman karena saking cepatnya bicara atau memang tidak konsentrasi saya ya, aku mau ndelok anu Zaid teh. Zaid po, keliru kuda. Nah, itu penganiayaan kalau kayak gitu. Penganiayaan. Iya. Atau misalkan tidak bisa membedakan antara sapi dengan kerbau kan gitu ya. Tidak bisa membedakan sapi dengan kerbau kan itu. Wah, aku mau ndelok sapi. Nang di kebo kan gitu ya. Itu badal. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami badal ini? Kalau yang pertama tadi menggantikan secara keutuhan. Secara keutuhan itu memang jadi telah datang Muhammad, yaitu bapakku. Muhammad adalah bapakku, bapakku adalah Muhammad. Karena namanya Muhammad. Begitu nggih? Mas Abdullah lulus. Halaman selanjutnya 76. Loncat aja yang halaman setelahnya nggak usah dibaca, itu udah pada pinter semua. Arabnya mengikuti yang diikuti. Kalau yang diikuti fa'il, ngikuti fa'il. Yang diikuti maful bih, maful bih. Kan itu. Jadi contohnya begini, kita kasih contoh ini. Ini pertanyaannya dari Mas Iswanto. Terus badal itu mengikuti apa, fa'il, maful bih atau apa? Sesuai kedudukan dalam hal i'rab. Ar-Raghif dalam tiga contoh ini, Ar-Raghif, apanya Ar-Raghif tadi? Roti. Ar-Raghif dalam tiga contoh ini kedudukannya sebagai yang di i putih yang diderei gitu ya. Yang sulut, sulut dalam tiga contoh ini statusnya sebagai apa? Badal, penderek. Irobnya apa? Menyesuaikan di sini. Kalau di sini nakasar raghifu sulutahu. Nakasar artinya berkurang. Roti itu berkurang. Berapa yang berkurang? Sepertiganya. Ar-raghifu kan fa'il. Begitu Mas Is? Ar-raghifu fa'il karena fa'il marfu. Maka badalnya pun marfu. Akal turraghifa tsulutsahu. Saya makan roti itu sepertiganya. Saya makan roti itu sepertiganya. Ar-raghifa kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi mansub. Maka badalnya pun ikut mansub. Tsulutsa dari tsulutsu menjadi tsulutsa. Nazartu ila ar-raghifi tsulutsihi. Saya memperhatikan roti itu sepertiganya. Ar-raghifi majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar ila. Maka tsulutsi pun ikut majrur karena statusnya penderek badal. Ini cukup sebagai contoh insyaallah. Badal, badal, badal. Ini yang diikuti namanya mubdal, mubdal, mubdal. I'rabnya sesuai. Ghamah, ghamah, rafa', rafa', fathah, fathah, mansub, mansub, kasrah, kasrah, jar. Ya, begitu Mas Is? Enggak, Mas Merwanto. Sama satu orang. Jadi qama zaidun akhuka. Jadi akhuka memberikan keterangan. Zaid sudah datang, saudaramu ini loh, masmu. Kan itu. Begitu ya. Sama Pak Udin loh, abimu loh, Pak Udin loh, abimu loh, wis teko misalkan. Abdurrahman ngobrol sama Farhan misalkan. Mikir. Ya, halaman 76. Lulusan ini. Halaman 76. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah bab al-mahfuzati minal asma. Bab yang menerangkan apa? Isim-isim yang majrur nggih. Al-mahfuzat apa artinya? Majrur, mahfud, majrur, khafad, jar. Qala rahimahullah al-mahfuzatu thalathatu anwa'in. Al-mahfuzat apa artinya? Isim majrur satu anwa', ada tiga jenis. Mahfuzun bil harfi majrur karena huruf, artinya sebelumnya ada huruf jar. Wa mahfuzun bil idhafah, dan majrurnya karena idhafah, mudhaf, mudhaf i ilaih. Yang majrur mudhaf atau mudhaf ilaihnya? Mudhaf i ilaihnya. Wa tabi'un lil mahfuz. Wa tabi'un lil mahfuz, dan yang mengikuti penderek. Apa saja penderek itu? Na'at, ataf, okay, badal. Qala rahimahullah fa ammal mahfuzu bil harfi fa huwa, apa artinya fa? Maka amma, adapun al mahfuzu isim majrur bil harfi karena huruf, fa huwa yaitu ma yuhfadhu, yang dijerkan bi dengan min ila an ala fi rubba alba alkaf alam. Semuanya huruf jer. Sudah pernah dipelajari? Sudah. Bahkan pembahasan-pembahasan pertama. Wa hurufil qasam, apa artinya wa hurufil qasam? Dan huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wa hiya yaitu al wawu wal ba'u wat ta. Au biwawi rubba wa bimud wa mundhu, atau majrurnya dengan huruf wawu rubba namanya, tidak usah dipenggalih, itu dilewati. Wa mudh dan mundhu, juga ada mudh dan mundhu, itu juga huruf jer. Wawu rubba itu huruf jer, mudh huruf jer, mundhu huruf jer. Masih ingat khala dan ada juga huruf jer. Jadi huruf jer itu banyak gitu. Jadi ini semua huruf-huruf ini isim setelahnya apa? Majrur. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa amma ma yukhfadhu bil idhafah, wa amma ma yukhfadhu bil idhafah, wa amma, dan adapun ma yang yukhfadhu dijerkan bil idhafah dengan idhofah mudhof-mudhof ilaih, fanahu kaulika, maka seperti ucapanmu, gulamu Zaidin. Apa artinya gulam? Budak. Budak milik Zaid. Jadi gulamu Zaidin ada dua isim. Begitu kita mempelajari dulu ya. Ada dua isim. Isim pertama tidak ditanwin. Isim kedua majrur. Berarti mudhof mudhof ilaih. Wa huwa ala kismaini. Dan dia ada dua jenis. Maksudnya apa? Mudhof ilaih itu ada dua jenis. Ma yuqaddaru billam, yang diartikan dengan lam. Lam itu artinya milik. Jadi mudhof mudhof ilaih artinya milik. Seperti tadi, gulamu Zaidin. Artinya apa? Budak milik Zaid. Budaknya Zaid. Nya diartikan milik. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ada yang diartikan dengan min. Min itu terbuat dari. Terbuat dari. Itu cara mengartikan mudhof mudhof ilaih. Bisa diartikan dengan milik, bisa diartikan apa? Terbuat dari. Falladhi yuqaddaru billam, yang diartikan dengan lam. Lam tadi artinya apa? Milik. Nahwu, contoh gulamu Zaidin. Apa artinya gulamu Zaidin? Budak milik Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang diartikan dengan min, contohnya apa? Thaubu khazin. Thaubu pakaian. Khazin kapas. Berarti apa artinya? Pakaian yang terbuat dari kapas. Wababu sajin. Babu pintu. Sajin kayu jati. Berarti apa? Pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin. Khatamu cincin, hadidin besi. Berarti apa artinya? Cincin dari besi. Selesai. Itu karena semua sudah dipelajari.